Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memperjumpakan kita, mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarat talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan secara global atau secara umum tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup yang pertama adalah beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga telah kita sebutkan termasuk pula cakupan atau ruang lingkup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini, mengimani, mengesahkan, mentauhidkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sendirian di dalam menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan. Begitu juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian termasuk pula di dalam ruang lingkup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada segala aspek ibadah, pada segala jenis ibadah. Semua itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat kita, puasa kita, zakat kita, begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salam, semuanya. Kemudian termasuk pula cakupan atau ruang lingkup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ma'asyarat talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua dari rukun iman, dari enam rukun iman yang disebutkan oleh para ulama. Al-aslu athani, usul yang kedua atau rukun iman yang kedua yang akan dibahas adalah al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Fauzan habibahullah, al-imanu bil malaikah huwa ahadu arkanil imani sittah, beriman dengan para malaikat adalah salah satu rukun iman yang enam. Jadi ini diantara fungsi atau kedudukan beriman dengan para malaikat. Yang pertama adalah bahwasanya beriman kepada para malaikat itu termasuk rukun iman dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat bagus pakaiannya. Nah, kemudian sangat ya, rapi rambutnya, tidak terlihat bekas-bekas safar, juga tidak dikenal ya oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu, sehingga hal ini membuat heran di tengah-tengah mereka, siapa gerangan yang datang ini. Yang di akhir hadis disebutkan itu adalah fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril alaihi salam yang berubah wujud, berubah bentuk, yang menjadi manusia. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat bisa berubah-ubah bentuk. Dan di sini disebutkan malaikat Jibril alaihi salam merubah bentuknya menjadi manusia. Dan dia datang kepada kalian atau ke tengah-tengah kalian dalam rangka mengajarkan agama untuk kalian. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, atau sebagian menafsirkan di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah malaikat Jibril alaihi salam menanyakan, yang pertama adalah tentang Islam. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam menanyakan tentang iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, anta'budallaha, yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa shaumi ramadhan, atau na'am disebutkan al-imanu bil malaikah. Kemudian setelah itu disebutkan kepada para malaikah. Jadi dari hadis Jibril ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya beriman kepada para malaikat di antara konsekuensi atau pentingnya beriman kepada para malaikat adalah ini termasuk salah satu rukun iman yang 6. Sehingga ini termasuk usul atau asas atau pondasi pokok yang wajib diimani oleh seorang muslim. Tidak sah keimanannya, tidak sah keislamannya sampai dia beriman dengan rukun-rukun iman. Begitu juga dia melaksanakan arkanul Islam serta perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kama jaa fi hadits Jibril alaihi salam, sebagaimana hal tersebut dikisahkan dalam hadis Jibril alaihi salam, hadis Abdullah bin Umar, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman, beliau definisikan dengan rukun-rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau beriman kepada para malaikat, begitu juga kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, serta hari akhir. Dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata mu'alif di sini, waqad jaa dzikrul iman bil malaikah makrunan bil imani billah fi katsirin minal ayatil qur'aniyah. Dan sungguh telah datang penyebutan beriman kepada para malaikat itu digandengkan, digabungkan, disambungkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Seluruh makhluk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada para malaikat, malaikat kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Maka disebutkan di dalam ayat ini kata beriman kepada para malaikat itu digandengkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya beriman kepada para malaikat itu adalah salah satu rukun dari rukun iman. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan akan tetapi yang namanya albir, yang dimaksud dengan albir adalah seluruh kebaikan, apakah itu bentuknya amalan lahir dari perbuatan-perbuatan ataukah ucapan-ucapan seperti perkataan yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, menasihati, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang munkar. Jadi semua kebaikan itu namanya adalah albir. Dan akan tetapi yang namanya kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada para malaikat dan kitab-kitabnya serta para nabi. Maka jelas pula ayat ini menyebutkan digandengkannya beriman kepada para malaikat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil malaikah yatadammanu at-tasdiqah biwujudihim. Dan beriman kepada para malaikat itu terkandung di dalamnya membenarkan adanya mereka, mengimani wujud para malaikat. Nah, sebelum kita sebutkan beberapa dalil tentang wujud para malaikat, para ulama menyebutkan ada beberapa kandungan beriman kepada para malaikat. Yang pertama, di antara cakupan atau ruang lingkup beriman kepada Allah, kepada malaikat, yang pertama adalah kita harus beriman dengan wujud para malaikat. Kemudian yang kedua, kita harus beriman dengan nama-nama para malaikat yang kita ketahui nama-namanya dan yang tidak kita ketahui nama-namanya. Kemudian yang ketiga, di antara ruang lingkup beriman kepada para malaikat adalah kita harus beriman dengan tugas-tugas para malaikat, baik yang kita ketahui maupun yang tidak. Kemudian yang keempat adalah kita harus beriman dengan sifat-sifat para malaikat. Jadi ini garis besar beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah beriman dengan wujud para malaikat, dan ini termasuk beriman kepada para malaikat. Jadi kita beriman kepada para malaikat, di antara konsekuensinya kita harus meyakini para malaikat itu punya wujud. Bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian pihak, malaikat ini sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang maknawi, tidak berwujud kata mereka. Malaikat itu adalah cerminan kebaikan. Ya, malaikat itu cerminan kebaikan. Sebagaimana mereka mengatakan dajjal itu tidak ada. Yang namanya dajjal itu adalah kejahatan-kejahatan. Ya. Jadi sebagian pihak mengatakan malaikat itu adalah perwujudan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Maka perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang tidak benar, tidak didasari, tidak dilandasi dengan dalil. Betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya para malaikat itu memiliki wujud. Seperti firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulah uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan yang telah menjadikan para malaikat itu memiliki dua sayap, tiga sayap, dan empat sayap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu menambahi di dalam penciptaannya. Maka dalam ayat ini jelas malaikat itu punya wujud, bukan sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak kelihatan seperti yang dianggap oleh sebagian pihak. Malaikat itu adalah sebuah perwujudan dari kebaikan. Tidak demikian. Para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki bentuk, memiliki wujud. Disebutkan dalam ayat ini, para malaikat itu ada yang memiliki dua sayap, ada juga yang memiliki tiga sayap, ada juga yang memiliki empat sayap, bahkan ada yang lebih. Akan disebutkan di sebagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya malaikat Jibril alaihi salam itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 600 sayap. Satu sayap itu menutup ufuk, saking besarnya. Ya. Satu sayap malaikat Jibril alaihi salam itu menutup ufuk, menutup langit. Nah, maka jelas pada dalil-dalil ini bahwasannya para malaikat itu memiliki wujud. Dan para malaikat itu memiliki tenaga yang luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa memindahkan gunung yang sangat besar. Seperti kisah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Thaif yang pada saat itu penduduknya masih musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya di sana. Ya, bukannya penerimaan yang beliau dapatkan, malah cemoohan, ya penolakan, bahkan beliau dilempari batu kerikil. Ya, sehingga para malaikat yang menjaga gunung pada saat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan bantuan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau, maka gunung akan ditimpahkan ya kepada penduduk Thaif pada saat itu yang masih musyrikin. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mengiyakan, menyetujui ya tawaran dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang beliau masih mengharapkan keturunan-keturunan dari orang-orang Thaif pada saat itu. Kelak di kemudian hari ya ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar. Ya, sekarang negeri Thaif yang berjarak dengan Mekah kurang lebih 1 jam kalau dengan kendaraan, dan terkenal dengan kota pertanian di sana, banyak tanaman-tanaman yang ditanam di sana. Itu Muslim, ya masuk ke dalam ya bagian dari negara Saudi Arabia. Itu juga ada di antara para malaikat yang bisa menjaga hujan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang ditugaskan ya mencabut nyawa, mencabut ruh manusia. Ada juga yang ditugaskan mencatat amalan seorang hamba. Ada juga yang ditugaskan untuk menanyai penghuni kubur di alam barzakh. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka dan yang lainnya. Naam. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasannya para malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian pihak, ya malaikat itu ada segelintir saja, ada yang mengatakan 10, ada yang sekian. Ya, dalil yang sahih, naam, jumlah para malaikat itu tidak terhingga, tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala, jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya sangat panjang tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj. Yaitu kisah diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Ma'mur yang sebelumnya melewati langit demi langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus ya sampai langit yang paling atas. Di sana beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat ya silih berganti datang setiap harinya. Ya, setiap hari datang 70 ribu para malaikat untuk sholat di Baitul Ma'mur. Idza ja'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'udu. Apabila 70 ribu para malaikat ini datang ke Baitul Ma'mur untuk menunaikan sholat, ya, mereka tidak akan kembali lagi, terus menerus silih berganti. Ya, datang 70 ribu hari ini, besok 70 ribu, menunjukkan jumlah malaikat itu sangatlah banyak, ya, tidak terhingga, tidak terhitung. Nah, begitu juga sebagaimana yang telah kita sebutkan, para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi aneh kalau misalnya ada orang yang mau menantang malaikat seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi dengan lancangnya, ya, mereka menantang malaikat Jibril alaihissalam. Ya, subhanallah. Ya. Nah, menantang malaikat. Ya. Padahal malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Bisa memindahkan gunung, ya. Bisa melakukan ini dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Mereka senantiasa taat. Ya, la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membangkang. Ya, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan. Ya. Kemudian kata mu'alib di sini, wa annahum ibadun mukramun. Dan bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Karena mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah satu pun sedikit pun mereka membangkang, yang melanggar, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Nah, ya, terkadang melakukan kebaikan, terkadang juga melakukan kejelekan, baik yang dia sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat senantiasa patuh, taat, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahum Allahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dalam rangka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mewujudkan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kandungan beriman kepada para malaikat sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah kita beriman dengan tugas-tugas atau amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para malaikat. Sebagaimana kita sebutkan, ada malaikat yang tugasnya ya mengatur hujan, memindah-mindahkan hujan. Ada juga malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seorang, malakul maut. Ada juga malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga gunung. Ada juga malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai orang yang telah mati di alam barzakh. Ada juga yang ditugaskan untuk mencatat amalan seorang hamba, apakah amalan itu kebaikan ataukah keburukan, semuanya dicatat oleh para malaikat. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka. Ada juga yang ditugaskan untuk mencatat, ya, berkeliling, disebutkan di sebagian hadis. Naam, mencatat berkeliling ke majelis-majelis ilmu. Dan masih banyak lagi, ya, dari tugas-tugas malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian kata muallif di sini, wa yatadhammanu al-imana bi asnafihim wa awsafihim wa amalihim allati yakumuna biha hasiba warada fil kitabi wa sunnah. Dan terkandung pula beriman kepada para malaikat adalah beriman dengan bentuk-bentuk mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan. Para malaikat itu bisa merubah wujud, bisa merubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian malaikat bisa berubah dengan wujud manusia. Ya. Seperti pernah disebutkan sebagian hadis, malaikat pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai tamu. Pernah juga Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disaksikan oleh para sahabat, seperti dalam hadis Jibril merubah wujudnya dalam bentuk manusia. Ya, merubah wujudnya dalam bentuk manusia dalam rangka untuk mengajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa para malaikat ketika datang ke tengah-tengah manusia seperti kehadapan sebagian para nabi dan para rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, kenapa mereka tidak menampakkan wujud aslinya? Ya, akan tetapi mereka merubah bentuknya menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya agar manusia itu bisa menerima, ya, kedatangannya. Tidak kaget. Apalagi tujuannya adalah untuk mengajarkan agama. Seperti dalam hadis Jibril, bayangkan kalau misalnya malaikat Jibril alaihi salam datang ke tengah-tengah para sahabat dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan pernah melihat secara langsung malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki 600 sayap, setiap sayap satu sayapnya menutup ufuk. Ya, mungkin ada sebagian manusia atau kebanyakan manusia ketakutan, ya, lihat wujud malaikat gemetar, ya, takut, ya, jangankan lihat malaikat, lihat bayang-bayang saja sebagian manusia sudah ketakutan, lihat suara sedikit saja sudah ketakutan, ya. Nah, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian termasuk pula kita harus beriman dengan sifat-sifat mereka, ya, wa amalihim dan tugas-tugas mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, di antara fungsinya adalah untuk mengerjakan tugas-tugas atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi fadlihim wa makanatihim 'indallahi azza wa jalla. Dan juga kita harus beriman dengan keutamaan yang ada pada para malaikat serta kedudukan mereka yang agung, yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi sahihi Muslimin, dan sungguh telah datang, ya, riwayat dalam sahih al-Imam Muslim annallaha khalaqahum min nur. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya malaikat itu dari cahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan na'am menjadikan malaikat itu dari cahaya. Wa mimma yadullu ala fadhlihim wa syarafihim, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan yang mulia yang ada pada para malaikat di antaranya adalah annallaha yudifuhum ilaih idafatu tasyrifin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan penggandengan atau na'am idafah yang mulia. Jadi tak kala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya, kemudian setelah itu ada nama yang lain dari para malaikat dan yang lainnya, termasuk pula penuntut ilmu, menunjukkan orang-orang yang disebutkan di situ ya, seperti penuntut ilmu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Na'am, itu menunjukkan kemuliaan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Na'am. Allah sebutkan dirinya sendiri dan para malaikat, menunjukkan ya penggandengan ini ya, itu menunjukkan penggandengan yang mulia. Ya, para malaikat adalah makhluk yang mulia. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Abu Aliyah rahimahullah adalah sana'uhu inda mala'il a'la. Makna Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji ya, menyebut-nyebut ya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Ya, menunjukkan Rasulullah dimuliakan. Ya, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau nama kita disebut di hadapan orang yang mulia. Ya. Seolah orang tersebut akan senang. Ya, ada nama si fulan disebut oleh Bapak Presiden misalnya. Ya, disebut misalnya ya Pulpo misalnya ya kan. Ya. Ada yang namanya Pulpo misalnya kan. Ya. Ini Bapak Presiden yang na'am ya yang nanya. Ya bangga. Ya, atau Bapak Gubernur misalnya. Ya, atau Bupati. Atau Bapak Camat misalnya. Atau minimal Bapak Lurah yang mencari-cari ya. Nah, menunjukkan orang yang disebut itu di hadapan orang-orang yang mulia itu dia memiliki kemuliaan ya, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat ya, menunjukkan na'am Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya. Dan makna para malaikat bersalawat kepada Nabi disebutkan oleh sebagian para ulama adalah ya doa mereka agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi. Ya, diberikan kedudukan yang tinggi. Nah, dan makna salawat para nabi kepada para manusia. Ya. Disebutkan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita nah bersalawat kepadanya. Ya, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu juga para malaikat. Dan makna para malaikat bersalawat kepada manusia yang bersalawat ya, kepada kaum muslimin yang bersalawat, maknanya adalah istighfaruhu. Para malaikat mendoakan ampunan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita banyak bersalawat, terkhusus di hari Jumat. Ya, di hari Jumat banyak sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Ya, seperti membaca surat Al-Kahfi, apakah 10 ayat pertama ataukah 10 ayat terakhir. Di sebagian riwayat disebutkan satu surat Al-Kahfi. Ya, minimalnya kalau kita tidak bisa membaca semuanya, minimalnya 10 ayat pertamanya atau 10 ayat terakhirnya. Ini termasuk ya sunnah dari sunnah Rasulullah, dan di antara faedahnya adalah usima minad dajjal. Orang yang membaca surat atau 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi itu akan dilindungi dari fitnah dajjal. Dan di antara pula sunnah dari sunnah Jumat itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah mandi. Sebagian para ulama berpendapat wajib, tapi yang sahih wallahu taala alam bisawab, mandi Jumat itu sunnah. Ada juga sunnah-sunnah yang lain ya, seperti kita melakukan sunnah-sunnah fitrah ya, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis ya, memotong kuku dan yang lain-lainnya ya, dari sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan pada hari Jumat, termasuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala kita menyebutkan Nabi Muhammad, menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mendengar seorang yang mengatakan atau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah Rasulullah adalah untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan di sebagian hadis, termasuk orang yang pelit, orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan. Ya, termasuk bakhil. Nah, termasuk orang yang pelit. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian dari berikutnya, sebelum kita menutup pembahasan ini atau kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang datang, wa qauluhu ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullun amana billah wa malaikatihi ila akhir ayat. Setiap makhluk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan para malaikat, menunjukkan para malaikat adalah makhluk yang mulia. Mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.